Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 77 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 77 kHz Ismail Radio bahagia bersama Al-Qur'an. Di hari Kamis 23 Maret 2017 yang bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran dalam acara Kuliah Subuh. Dan insya Allah bersama saya Ahmad Hanyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau dari tempat kediamannya di Pekayon, Bekasi. Dan beliau telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema memperbaiki hubungan antar muslim. Dan bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal masykuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail, berbahagia dengan Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini, ya, walaupun hujan rintik-rintik, dan insya Allah itu tidak menyurutkan semangat kita, ya, dan tidak menghalangi aktivitas kita. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kita. Allahumma amin. Sahabat Ismail, dalam kondisi sekarang ini, ya, dalam zaman yang kita rasakan saat ini, hubungan erat muslim ini merupakan sesuatu yang sangat mahal. Mungkin kita pernah mendengar cerita-cerita zaman dahulu, zaman para sahabat radhiyallahu anhum, betapa mereka ya, antar sesama saudara, yaitu saudara sesama muslim, sangat erat hubungannya. Ya. Bahkan saling mendahulukan orang lain ya, tentang kepentingan dunia. Masalah makanan, ya, masalah apa saja tentang kepentingan dunia, mereka saling mendahulukan. Dan memang ini adalah salah satu bukti ya, untuk persahabatan. Sahabat Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya, di saat-saat saat ini maksudnya, hal itu sulit kita jumpai. Kita saling sikut-menyikut antar sesama muslim. Ya. Beda sedikit konfliknya luar biasa. Padahal bedanya cuma sedikit. Padahal bedanya tidak merupakan prinsip. Bahkan kita kadang tidak tahu, ya, kadang belum ngerti mana yang harus kita jadikan konflik, mana yang tidak. Ya. Itu karena semua itu kita sudah memulai ya, menuruti hawa nafsu kita. Maka pada pagi hari ini, sangat cocok temanya dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dengan bab babu islahi zatil banin, bab memperbaiki hubungan di antara sesama muslim, memperbaiki hubungan ya. Karena kita tentunya hubungan kita dengan sesama muslim tidak selalu mulus ya, tidak selalu tanpa masalah. Namanya manusia, likuli roksun, likuli roksun rokyun ya. Setiap diri kita mempunyai pendapat dan penafsiran masing-masing, tentu akan bertabrakan ya, secara prinsip ya, secara mungkin beda pendapat ya, kan bertabrakan, beda persepsi, beda penafsiran, dan itu menjadikan konflik. Tetapi masalahnya bukan konfliknya, tapi permasalahannya adalah bagaimana kita bisa ya menyikapi terhadap konflik tersebut, sehingga apa, hubungan sesama muslim tetap bagus. Sebagaimana generasi terdahulu mereka begitu eratnya, bukan berarti tanpa konflik, tidak. Sebagai manusia tentu ada konflik. Tetapi bagaimana menyikapi konflik itu sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bacakan hadisnya. Sekarang sudah mencapai hadis ke 391 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Haddathana Shadaqah. Qala haddathana Abu Muawiyah. Anil A'mash. An Amr ibn Murrah. An Salim ibn Abil Da'an. An Ummu Darda. An Abi Darda. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala unabiukum bidarajatin afdola minas salati wassiyami wassadaqah. Qalu bala. Qala salahu zatil banin. Wafasatu zatil banin. Zatil baini iyal haliqah. Salahu zatil baini wa fasatu zatil baini hiyal haliqah. Shadaqah mengabarkan kepada kami, Bukhari mengatakan, ia berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abil Ja'an, dari Ummu Darda, dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, ana unabiukum bidarajatin afdala minas salati wasyami wasadaqah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang derajat yang lebih utama dari sholat, puasa, dan sedekah. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengabarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk menarik perhatian, ya, diawali dengan pertanyaan. Tentunya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Pertanyaan untuk memberi perhatian, biar yang akan disampaikan lebih dahsyat, lebih diingat, lebih wah. Gitu. Ini adalah gaya Rasulullah SAW yang bisa kita tiru. Ya. Untuk anak-anak kita, ya, untuk jamaah-jamaah kita. Ala unabiyukum bidarajatin afdala minas sholati wasyami wasadaqah. Maukah kalian aku beritahukan tentang derajat yang lebih utama dari sholat, puasa, dan sedekah. Padahal kita tahu sholat itu keutamaannya luar biasa. Bahkan sebagai pemisah dia Islam atau kafir. Ya. Sholat itu sebagai pemisah. Begitu juga keutamaan puasa dan keutamaan sedekah. Ini tiga amalan utama seorang muslim. Ya. Tiga amalan utama. Tapi Rasulullah SAW membandingkan, maukah aku berikan sesuatu yang lebih utama daripada tiganya ini? Ini luar biasa. Begitu penasarannya para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka menjawab, ya, bala, iya, ya, tentu, ya, sangat ingin. Qala salahu dzatil baini. Beliau bersabda, memperbaiki hubungan di antara sesama. Ya. Memperbaiki hubungan di antara sesama. Wa fasadu dzatil baini ialah haliqah. Sedangkan merusak hubungan di antara sesama adalah menggunduli. Haliqah itu menggunduli. Ya. Bagaimana hadis-hadis yang kemarin banyak kita temukan menghunduri, merusak, ya, menghancurkan itu dengan kata halikoh, ya, gunduli atau merusak agama, menghabiskan, ya, amalan-amalan. Yaitu apa amalannya yang lebih utama daripada sholat, puasa dan sedekah? Itu kata beliau Rasulullah SAW, memperbaiki hubungan di antara sesama. Ini mungkin sindiran bagi kita. Ya. Kalau zaman dahulu mungkin bukan belum sindiran, karena eratnya persaudaraan antara muslim. Dengan hadis ini lebih mempererat lagi. Tapi sekarang ini, ya, tidak sedikit di antara kaum muslimin konsentrasinya sholat, ya, puasa dan zakat, terus itu tiga itu, pokoknya melaksanakan tiga itu sudah kurang sekali peduli, ya, dengan hubungan antar muslim. Sekarang ini sudah kita rasakan. Sekarang ini sudah kita rasakan. Kepedulian sangat kurang sekali. Sehingga konflik antar muslim, antar pengajian, ya, ini sangat terasakan. Ya. Sehingga untuk menebarkan salam pun, kalau kita nggak kenal, padahal tahu dia muslim dari segi pakaiannya, kita tahu muslim, ya, muslim karena dia mungkin keluar dari masjid. Ya. Tapi untuk sekedar mengucapkan salam saja berat. Sahabat Ismail berbahagia bersama Al-Quran. Hadis ini disyarah oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Beliau mengatakan, "Solahu dzatil banin," yaitu membenahi permasalahan atau permusuhan yang terjadi di antara kaum muslimin. Ada dua orang, tiga orang. Kita ini menjadi kewajiban kita. Tentunya teman-teman di sekitar kita yang muslim, maksudnya, ya, kalau selain muslim saya enggak, kami enggak bicarakan. Iya, sesama muslim, ya. Teman-teman di antara kita yang sesama muslim itu banyak. Terus permasalahan di antara mereka, ketersinggungan di antara mereka tentunya tidak sedikit. Baik itu masalah yang kecil atau masalah yang serius. Nah, menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengislahkan, ya, membenahi permasalahan yang terjadi. Sehingga tercipta, kata beliau, tercipta persatuan dan saling mencintai di antara mereka. Berarti apa? Kurangnya saling mencintai dan persatuan itu karena ada ketersinggungan. Dan itu asalkan masih sesama muslim. asalkan masih sesama muslim, semuanya itu bisa diatasi. Semuanya itu bisa diselesaikan. Ya. Permasalahan apapun, asalkan masih sesama muslim, semua itu bisa diselesaikan. Dan ini membutuhkan orang ketiga, pihak ketiga, untuk mendamaikan, untuk mempermudah dalam penyelesaian. Wa fasatu dzatil baini yal haliqah. Beliau Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Sanafi menerangkan rusaknya hubungan di antara orang-orang yang mempunyai permasalahan adalah suatu keadaan yang bisa memangkas habis agama hingga ke dasarnya. Rusaknya hubungan di antara orang-orang yang mempunyai permasalahan. Nah, sesama muslim. Sesama muslim, kelahi, bertengkar, ya, adalah suatu keadaan yang bisa memangkas habis agama hingga ke dasarnya. Bagaimana pisau cukur yang memotong habis rambut kepala. Ya. Ini perkataan yang bagus. Ya. Ialah haliqah, itu menggunduli. Ini bisa merusak, memangkas habis. Ya. Sebagaimana, ini untuk menguatkan ungkapannya atau ucapannya. Sebagaimana pisau cukur memotong rambut habis, kepala rambut. Sahabat Ismail berbahagia bersama Al-Quran. Antara sesama muslim yang kita tidak memungkiri pasti ada permasalahan di antara kita, di antara teman-teman kita. Asalkan masih muslim, sekali lagi saya ulangi lagi. Asalkan sesama muslim, semua itu bisa teratasi. Karena apa? Pasti permasalahannya itu ya kebanyakan karena dunia. Kita membenci ya, atau kita masih pegang itu kebanyakan masalah. Ataupun kesalahpahaman dalam memahami ya syariat. Tetapi semua itu bisa kita selesaikan. Kecuali dengan orang kafir. Memang beda permasalahannya. Kita benci karena Allah Subhanahu wa taala atas kekafirannya, dan kita menjalin hubungan dengan orang kafir yang tidak musuhi, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada anjur dan dorongan agar berusaha memperbaiki hubungan di antara orang-orang yang bermasalah dan berusaha menjauhi kerusakan hubungan mereka. Jadi untuk memperbaiki islah Anda, untuk memperbaiki atau islah sesama muslim, ini butuh perjuangan. Ya. Tentunya segala perjuangan butuh pengorbanan. Korban waktu, ya, korban biaya, korban perasaan, dan sebagainya. Tapi semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin teman-teman kita sesama muslim itu rukun. Ingin damai, ingin muslim itu kuat. Kuat karena rukunnya, kuat karena segala permasalahan bisa dibicarakan. Perdamaian adalah sebab utama untuk berpegang teguh, kata beliau, pada tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari perpecahan di antara kaum muslim. Perdamaian beberapa orang, 2-3 orang, 5-6 orang, ini adalah cikal bakal kuatnya hubungan Muslim seluruhnya yang ribuan bahkan jutaan, ya. Dan menghindari perpecahan di antara mereka. Sedangkan rusaknya hubungan adalah rusaknya dalam agama. Sahabat Ismail, hadis tersebut, ya, yang mengatakan dari beliau, Allah unafi ukum bi darajatin afdhala minas salati wasyami wasadaqah. Maukah kalian aku beritahu tentang derajat yang lebih utama dari sholat, puasa, dan sedekah? Bukan berarti, ya, ini sekali lagi jangan ada salah paham. Bukan berarti yang penting hubungannya baik. Enggak sholat enggak apa-apa, ya. Enggak puasa enggak apa-apa. Enggak sedekah enggak apa-apa, enggak. Ya. Ini ditujukan pada orang yang memang sholatnya sudah enggak masalah. Puasanya tidak masalah, sedekahnya tidak masalah. Semua sudah enggak masalah. Ya. Amalan-amalan di diri seorang muslim, ya. Amalan-amalan yang membedakan antara muslim dan kafir itu tidak masalah. Sholat, puasa, sedekah dan sebagainya, ya. Sudah tidak masalah. Rukun-rukun Islamnya enggak masalah. Tapi untuk menyempurnakan agama dan bahkan bisa merusak sholatnya, bisa merusak puasanya, dan bisa merusak sedekahnya kalau dia mengabaikan hubungan baik antara muslim. Maksudnya bisa merusak, memotong habis, ya, pahala dan keutamaan sholat, puasa, dan sedekah kalau ini tidak diperhatikan, maksudnya. Dan pencipta kitab ini, ya, mengatakan orang yang berusaha mendamaikan ia mendapat keutamaan, ya, melebihi keutamaan orang yang berpuasa dan sholat. Orang yang mendamaikan anak muslim sebagaimana merujuk hadis ini, ya. Hadis ini derajatnya sahih, juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, ya, dan lain sebagainya. Orang yang mendamaikan seorang muslim yang lagi konflik, ya, dia mendapat keutamaan melebihi keutamaan orang yang senantiasa berpuasa dan sholat. Ini karakter. Mendamaikan antar muslim ini butuh karakter. Karakter pemberani, karakter peduli, ya. Maka lebih utama daripada berpuasa dan sholat. Orang yang mendamaikan, mengislahkan, ini juga puasanya enggak masalah. Sholatnya juga enggak bolong-bolong. Rajin juga. Plus dia mendamaikan antara muslim, ya, yang ketiga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahi, ya, pahala melebihi puasa dan sholat. Tapi Ustaz, mungkin untuk sesi materi kita cukupkan sampai di sini dulu, Ustaz. Kita akan istirahat sejenak. Sampai sini radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustofa Amal MA dari tema memperbaiki hubungan antar muslim dari kitab Al-Adabul Mufrad. Dan untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk berinteraksi bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA tadi melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WA di 0852-62-774-774. Sahabat Ismail Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran dari Quran Surat Al-Qiyamah yang akan dibacakan oleh Akhuna Falahuddin, salah satu dari Mahasantri Mahatafiz Al-Quran Darussunnah berikut ini.

kerusakan hubungan. Karena keburukan yang muncul dari rusaknya hubungan di antara orang-orang yang bermasalah akan menghalangi pelaksanaan ketaatan dan menghalangi terhimpunnya berbagai kebaikan. Ini kalau tidak kita perhatikan, akan rusak ini masyarakat muslim. Gara-gara kita mengabaikan hubungan. Bukankah orang-orang kafir ini ya, menerkam, berusaha menyerang orang-orang muslim, ini melalui hubungan yang kurang baik antar muslim. Bukan karena sedikit banyaknya muslim, kekuatan seorang kekuatan kaum muslimin itu bukan terletak kuantitasnya, ya, banyaknya tidak, tetapi ada kekuatan hubungan di antara mereka. Bahkan Rasulullah SAW ya, menempatkan hubungan itu adalah bagian penting dari agama. Kalau kita mengabaikan hubungan antara muslim, ya, tidak berusaha, tidak mau berkorban untuk mendamaikan ya, sesama muslim, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, ini berarti mengabaikan agama. Sahabat Ismail berbahagia bersama Al-Qur'an. Dalam hadis lain ya, yang dari Ibnu Abbas ini membacakan ayat Ibnu Abbas, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ya. Beliau mengutip sebuah ayat dari surah Al-Anfal. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ini adalah aplikasi takwa. Kalau kita mengaku sebagai orang bertakwa, berarti kita juga harus berusaha, berani berkorban untuk memperbaiki hubungan di antara kita. Qala hadza tahrijun minallahi 'alal mu'minina ayataqullaha wa ayyus lihudza bainihim. Kata beliau, ini adalah suatu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman ya, untuk memperbaiki hubungan di antara sesama mereka. Jadi kalau kita membaca sejarah, mereka itu berusaha semaksimal mungkin berkorban, ya, bahkan mengorbankan dirinya untuk memperbaiki hubungan sesama muslim. Sekarang malah ya, cakar-cakaran. Ini sekarang ini tidak sedikit di antara kita saling siku-sikutan. Padahal kita adalah orang-orang yang sama-sama sholat. Sama-sama puasanya, sama-sama beda, sama-sama sedekahnya. Mungkin beda masjidnya saja sudah kadang ribut. Keributan memang tidak bisa dihindari, tetapi kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengislahkannya. Takhrijun minallahi. Ya. Dalam hadis ini, takhrijun minallahi. Bagaimana hada takhrijun minallahi. Ini suatu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi tegaskan, takhrijul minallahi tidak ada yang pantas untuk manusia. Ya, tidak ada yang pantas seorang muslim selain ketakwaan dan perbaikan atau perdamaian. Sahabat Ismail, saat ini kita butuh persatuan yang kuat. Betapa ruginya kalau kita terpecah. Betapa ruginya kalau kita mementingkan ego kita. Biarlah mazhab berbeda tapi satu dalam akidah. Betapa ruginya kalau kita dinasihati dengan kebenaran tapi kita enggak mau. Ya karena itu beda dengan kelompok kita. Padahal kita tahu itu adalah benar. betapa ruginya ya kalau kita mengabaikan kesalahan sesama muslim, kesalahan muslim-muslim yang lainnya tidak kita nasihati gara-gara wah itu kan beda kelompok dan sebagainya. Padahal dalam medan perjuangan itu pasti kita akan ketemu yang kita klaim sebagai antar kelompok, antar guru dan sebagainya, pasti akan ketemu di lapangan dalam medan perjuangan dakwah. Pasti akan ketemu. Dan kita saling membutuhkan kekuatan mereka. Mereka membutuhkan kekuatan kita, kita membutuhkan kekuatan mereka, saling membutuhkan. Ya. Di antaranya contoh ya, saat ini saja. Di Bekasi, Jumat ini insya Allah akan berkumpul teman-teman itu. Ya, untuk orasi penolakan gereja Santa Clara. Itu akan ketemu yang NU Muhammadiyah, persis ketemu semuanya. Kalau mempertahankan egonya, habis kita. Sholat kita, sedekah kita, zakat kita, puasa kita nggak bisa menolong. Pada saat itu persatuanlah. Ya. Persatuan orang-orang yang sholat, persatuan orang-orang yang bersedekah, persatuan orang-orang yang puasa. Satu, jadi satu, jadi kekuatan. Kita butuh persatuan. Itu harus kita sadari saat ini. Yang saat ini yang mahal harganya. Yang mahal harganya. Hal seperti ini mungkin tinggal cerita. Oh, itu adalah cerita zaman dahulu. Mungkin begitu. Tinggal cerita. Tapi itu mahal harganya. Padahal itu adalah puncak dari keutamaan amaliyah kita. Kita praktekkan di situ. Kita abaikan hal-hal yang bukan karena Allah. Kita maafkan semuanya. Ya. Kita marah cuma karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kok. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, perilaku beliau yang dikutip oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyir Rasulullah SAW baina amrayni ilakhtaro aitharuhuma malam yakun isman. Kalau ada dua perkara, Rasulullah itu yang mudah. Fa'idha kana isman abadan nasi minhu. Ya, asalkan tidak dosa. Ya, kalau ada dosa-dosa, Rasulullah sangat menjauhinya. Man taqama Rasulullah li nafsih. Rasulullah itu enggak marah, enggak tersinggung. Ya, gara-gara dirinya. Ya, gara-gara pribadinya enggak tersinggung. Pokoknya ngalah. Rasulullah SAW itu orangnya ngalah. Makanya sahabat itu, sahabat-sahabat beliau, orangnya ngalahan. Antar sahabat, ngalah. Ngalah terus. Ngalah itu budaya mereka. Yang sekarang ini, wis, mulai hilang. Budaya ngalah mulai hilang. Budaya mereka ngalah. Karena Rasulullah SAW mencontohkan ngalah. Ya, sama muslim itu. Ila antun tahaka rumatullah ya ta'ala. Fayantakimullahi azza wa jalla. Ya. Kecuali kalau urusan Allah dihina. Ya kan? Penistaan agama. Rasulullah paling marah. Paling marah. Enggak ada yang mengalahkan marahnya Rasulullah. Kalau masalah agama, Islam dihina, dinistakan. Wah itu marah. Kalau marah karena Allah, kalau tidak merusak. Nah, tentunya terarah marahnya. Jadi begitu, di sisi lain kita ngalah. Sesama muslim ngalah. Tadi berkorban, gitu kan. Kalau ada yang temannya yang berselisih, kita damaikan. Walaupun mendamaikannya itu nggak dibayar. Kan begitu. Tetapi karena urusan agama, semangatnya luar biasa. Semangatnya tinggi sekali, bahkan adalah berkorban demi. Tentunya begitu. Kita menjadi orang yang paling lembut. Ya. Tentang sesama muslim. Bahkan imbasnya pun tetangga kita yang tidak muslim pun, yang tidak memusuhi kita pun, ikut merasakan kelembutan dan keteladanan kita. Mm-hmm. Ikutnya. Ya mungkin demikian. Baik, Ustaz. Yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baiklah sahabat-sahabat radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA di sesi yang kedua tadi. Dan kami persilahkan kepada sahabat Semai Radio untuk berinteraksi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustadz. Silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WhatsApp di 0852-62-774-774. Tapi Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp, kita bacakan terlebih dahulu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya hamba Allah di Depok, Ustaz. Dari hamba Allah di Depok. Pak Ustaz, bagaimana supaya tetap terjaga ukhuwah Islamiyah, supaya bisa saling tenggang rasa kalau ada sedikit perselisihan, tidak hanya menuruti hawa nafsu atau ego masing-masing Ustaz. Bagaimana cara yang terbaik Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan, tafadhal Ustaz. Bagaimana agar tercipta saling hubungan baik antara kita. Kalau ada perselisihan ya. Ada perselisihan ya kita saling memahami. Yang pertama ya, ikhwati fillah, sahabat Ismail, untuk mererat hubungan antara muslim yang pertama adalah yang perlu diperhatikan sebelum bicara yang lain, ya, sebelum bicara toleransi dan sebagainya. Perbaiki sholat jamaah dulu. Insya Allah kalau ketemu di masjid yang awalnya kawin jadi baik. Ini ya. Di pengajian insya Allah enggak. Perbaiki jamaah dulu 5 waktu. Jamaah lah ya. Ini pertama. Karena masya Allah luar biasa sholat itu. Atau sekarang ada subuh keliling. Itu manfaatnya luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Di suatu komplek atau kampung, orang yang rajin ketemu di masjid pasti erat itu. Masalah sudah selesai. Nah, sesudah itu, ya sudah sholatnya, tarawihnya mungkin ya, apalagi ini mau Ramadan nih, tarawihnya. Nah, kita ingat-ingat dengan hadis tadi, ya. Dan mungkin bisa juga kita ingat-ingat surah Al-Hujurat. Ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu zatai zata baina akhwaikum. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya, ya, orang-orang mukmin itu bersaudara. Ingat, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Ya, ini. Apapun madhabnya, ya, dan Umar Wadiah Persis, Salaf dan sebagainya bersaudara. HTI pun saudara, semua saudara. Yang partai nggak partai juga saudara ya. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Sudah kita yang sebagai orang berselisih harus sadar diri bahwa yang kita selisih adalah saudara. Tuh, kalau ada teman yang berselisih tuh kita harus sadar antara teman kita ini juga saudara. Wajib bagi kita ya untuk mendamaikan mereka. Insya Allah. Kalau ada niatan, Allah akan memberi jalan. Kalau tidak ada niatan, memang nggak ada jalannya. Gitu. Itu mungkin sementara. Tayyib, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA untuk hamba Allah yang bertanya di Depok. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya dan tambahan ilmu buat kita semua. Tayyib, saat kita bacakan satu pertanyaan lagi melalui WhatsApp juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membina hubungan silaturahmi dengan sesama muslim tetangga itu dianjurkan agama atau ada dalil-dalilnya Ustaz? Terima kasih dari Ibu Nurul di Rawalebong, Jakarta Barat. Tafadhol. Iya. Apakah mungkin membina hubungan tetangga itu diajarkan Islam? Atau mungkin itu budaya nenek moyang saja mungkin gitu ya. Nenek moyang itu cuman ya dulu kan bapak-bapak kita begitu ya. Perdamaian antara muslim seluruhnya itu sangat dianjurkan. Bahkan kalau kita mengabaikan berarti kita memotong agama kita. Kita memotong amalan-amalan sholat kita, zakat kita, puasa kita. di antara sesama muslim itu ada tetangga. Dulu tetangga sudah lewat. Ya. Di antara hadis yang banyak, wallahi la yu'min, kata Rasulullah. Sungguh enggak beriman. Atau bukan ciri-ciri orang beriman. Yaitu man yu'zi jarahu. Yang menyakiti tetangganya. Entah dengan omongannya, entah dengan perbuatannya. Bahkan ini ancaman dari Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis yang panjang ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah ini menyampaikan sesuatu kejadian. Ada seorang wanita yang puasanya bagus. Puasa sunahnya. Bukan wajib saja, sunahnya bagus. Sholatnya wajib dan tahajud. Sedekahnya banyak-banyak. Nah, tapi ada satu. Ya, dia tu'zi jaroha bilisaniha. Dia ini menyakiti tetangganya dengan lesannya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Dia finar. Dia termasuk orang penghuni neraka. Dia penghuni neraka. Gara-gara apa? Menyakiti tetangga dengan lesannya. Lalu ada katanya. Yang sholatnya biasa-biasa wajib saja. Puasanya juga puasa wajib. Sudah banyak dikit. Wala tu'zi ahadan. Tetapi dia tidak pernah menyakiti orang lain. Tidak pernah menyakiti tetangganya. Ya min ahlil jannah, kata Rasulullah. Dia termasuk penghuni surga. Begitu dahsyatnya ya berumat kita atau sikap kita terhadap tetangga kita yang menentukan surga dan neraka kita. Ya, selain sholat, puasa dan zakat dan sebagainya, haji kita. Mungkin haji kita 10 kali atau umrohnya setiap sekian bulan. Tetapi jaga itu tetangga. Walaupun dengan non-muslim, tetangga punya hak. Jangan kita sakiti. Kecuali dia menyakiti agama Allah, maka kita harus mengkantar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tayyib, itulah tadi jawabannya diberikan oleh Ustaz Mustafa Amal MA untuk Ibu Nurul di Rawalabong, Jakarta Barat. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya dan tambahan ilmu buat kita semua tentunya. Tayyib Ustaz, sebelum kita tutup, barangkali ada yang disampaikan, nasihat ataupun kesimpulan, tafadhol Ustaz. Ya, nasihat bagi kita semuanya, maksud diri kami pribadi. Apa Ismail berbahagia bersama Al-Quran, saat ini kita membutuhkan, sangat-sangat kita rasakan, butuhan kita antar sesama muslim, persatuan sesama muslim. Saatnya kita bersatu, jangan berpecah belah terus. Perjuangan di lapangan membutuhkan persatuan. Ketaatan kita aplikasikan dengan persatuan, dengan toleransi sesama muslim untuk menggalang kekuatan. Insya Allah dengan begitu banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita. Kita ingat ya surah Al-Anfal, ayat 1. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Aplikasi dari takwa adalah perbaiki hubungan. Kita juga harus ingat-ingat tentang hal ini, surah Al-Hujurat ayat 9. Ya. Fa in ta'ifatani minal mu'minina qutatalu fa aslihu bainahuma. Dan seterusnya. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Ya. Insya Allah dengan kita berusaha mendamaikan sesama muslim, bahkan kalau kita pun yang terjebak dalam konflik itu, kita harus berusaha ya dengan sekuat tenaga untuk ngalah. Itu demi kebaikan kita, demi kebaikan agama kita, dan kebaikan nanti generasi kita. Perjuangan masih panjang. Ya. Medan juang sangat berat dan masih panjang. Itu persatuan. Semoga insya Allah kita akan merasakan kalau